أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني أعزني الله إياكم الحمد لله dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atasnya, di mana kita dimudahkan termasuk malam hari ini untuk kita menambah kebaikan-kebaikan, semoga benar-benar menjadi bagian dari pemberat amal kebaikan kita kelak insyaallah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga dimudahkannya kita untuk senantiasa bisa bermajlis ilm adalah pertanda dan alamat kita selaku hamba Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Masyarakat ikhwani azani Allah iyakum, di hadapan kita kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kita sampai pada bab yang membahas tentang satu pintu dari pintu-pintu musuh-musuh kita memasukinya untuk merusak kita dari dalam, yang dengannya menjadi sebab terjatuhnya seseorang dalam lembah kemaksiatan. Yang telah kita ketahui, yang terangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di sana ada empat pintu. Yang pertama adalah nadrah, pandangan mata. Yang kedua adalah khatrah, pikiran yang melintas. Yang ketiga adalah khutwah, adalah ucapan-ucapan lisan, kemudian langkah-langkah kaki, walafadat, ucapan-ucapan lisan. Dan kita masih pada bagian yang kedua, pintu yang kedua yang hendak digunakan sebagai celah syaitan untuk merusak manusia dari dalam, yaitu al-khutarat, adanya pikiran yang melintas atau betikan jiwa. Yang telah kita ketahui perkaranya adalah, kata beliau, adalah as'ab, perkaranya adalah sulit, tidak gampang, karena dari munculnya pikiran itulah, adanya keinginan yang melintas itulah awal apakah seseorang akan berbuat baik ataukah seseorang itu akan berbuat jelek. Yang dikatakan di Al-Imam Qayyim, wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim, yang dari situlah kemudian melahirkan adanya keinginan, tekad kuat atau cita-cita, harapan. Nah, itu dari munculnya awal adalah pikiran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah bahas pula pada bagian sebelumnya apa yang disebut pikiran kosong atau angan-angan kosong, dan ini adalah satu bagian yang merupakan godaan syaitan bagi manusia. Kita baca apa yang disebut yang oleh Imam Qayyim, kata beliau, wahia adharu syai'in 'alal insan, angan-angan kosong itu adalah perkara yang paling berbahaya bagi manusia. Wa tatawalladu minal 'ajzi wal kasal, di mana hal itu terlahir dari kelemahan dan kemalasan. Hanya angan-angan kosong, pikiran kosong, tidak diiringi dengan perbuatan atau usaha. Maka yang demikian jelas terlahir dari kelemahan dan kemalasan. Dan di dalam kitab Talbis Iblis, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, wala yazalu yuhabbibul kasala wa yusawwiful amal wa yusnidul amr ila tulil amal. Dan iblis dan syaitan terus-menerus berusaha menggoda manusia untuk menyenangi rasa malas. Ya, rasa malas. Dia tahu perkara-perkara kebaikan, amalan-amalan baik, amalan-amalan utama, memiliki pahala besar, tapi dia dilengahkan dengan rasa malasnya. Wa yusawwiful amal, dia dihias-hiasi untuk menunda-nunda amalan. Nanti aja, sebentarlah. Terus demikian. Wa yusnidul amal ila tulil amal, dia menyandarkan segala urusan kepada panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Nanti demikian, demikian, demikian, demikian. Cuma sekedar angan-angan. Menunda-nunda untuk segera berbekal diri, menyiapkan bekalnya sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya yang bermanfaat bagi dia. Namun oleh iblis dan syaitan dibuat dia memiliki kemalasan. Nanti aja, tunda dulu, masih ada waktu, perjalanan masih jauh, masih panjang, santai aja dulu. Dan di situ ada bergandengan dengan hawa nafsu, di mana manusia keumumannya senang santai, ya, ringan. Jadi ketika misalnya harus bangun malam, harus menyentuh air yang dingin, harus menghilangkan rasa kantuk dalam keadaan masih pengin, kedua mata itu terpejam, malas untuk meninggalkan keraguannya. Nah, ini perkara-perkara yang disenangi, pengennya santai-santai. Pengennya rehat. Hal-hal yang melalaikan, kalau lebih disenangi lagi adalah hiburan-hiburan yang melalaikan. Demikianlah di antara usahanya iblis dan syaitan. Sehingga beliau selanjutnya wa tuwalladu taqlita wal hasrata wan nadam, sehingga melahirkan pula menyia-nyiakan dirinya. Dirinya disia-siakan untuk tidak segera memperbanyak bekal. Wal hasrata, kemudian menghasilkan kerugian dan penyesalan lewat hari demi hari dia tidak menambah, atau kalau nambah pun sedikit, lebih banyak waktunya disia-siakan, lebih banyak kesempatan-kesempatan dibiarkan lewat, sementara hari kematian semakin dekat. Kapan hari dilewati, berkuranglah jatah umurnya, dan hari yang telah lewat itu tidak bisa kembali. Sementara dia masih dilupakan dengan panjang angan-angannya, nanti aja, masih panjang perjalanan, masih panjang umurmu. Nah, dia tunda-tunda untuk segera beramal. Sementara fitnah, ujian dan cobaan, godaan terus datang kepada dia. Yang semestinya adalah, kalau resepnya Rasulullah SAW adalah badiru bila amal fitanan kota ilail mudlim, segera kalian beramal, jangan tunda-tunda. Nah, sebagaimana beliau nasihatkan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amil sabil. Kata Abdullah bin Umar, idza masyaitum fala tanqadiru salat wa idza asbahtum fala tanqadiru masa. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunda-tunda untuk besok pagi lagi. Dan kalau engkau di waktu pagi, jangan kamu tunda-tunda nanti sore lah. Ada waktu baca Al-Quran di waktu pagi, baca. Nah, ada waktu adhkar, shobah, pikir-pikir pagi. Kenapa harus ditunda? Kalau sudah lewat, ditunda-tunda, tidak ada lagi kesempatan pikir pagi. Nanti ada yang datang pikir sore. Pikir sore terlalaikan, ya, asik. Pada asar sudah langsung persiapan untuk salatnya. Nah, ya, persiapan yang mancing, yang punya hobi yang mancing. Nah, itu dipersiapkan betul, tapi untuk duduk 10 menit, 14 menit dulu untuk adhkarul masa, pikir-pikir sore, tidak sempat. Nantilah, hari ini lewat tidak baca Al-Quran, hari ini lewat tidak baca adhkar, shobah wal masa. Nah, hari ini lewat untuk bisa menambah baca hadis. Nah, satu hadis dan sebagian kaidahnya. Nah, kan ada aplikasi WA, Telegram, tinggal baca aja. Kalau banyak orang diberikan kemudahan, datang ilmu lewat aplikasi WhatsApp, lewat aplikasi Telegram dan sebagainya. Tapi ya sekedar lewat baca sekilas, kadang-kadang kalau sudah panjang begini panjang ini, ya baca judulnya aja sudah. Ya, tapi kalau yang lewat itu update berita, wah itu lagi asik. Kalau sifatnya ilmu, Arabnya nggak dibaca, terjemahannya sekilas, isinya juga sekilas. Ya. Kan betapa banyak lewat ilmu, lewat sarana-sarana itu, tapi seberapa yang nyentel? Ya. Seberapa yang nyentel? Nah, ya. Dan kita betul-betul juga bisa merasakan, nah, bagaimana kalau ilmu itu sekedar dimudah-mudahkan, maka hilangnya juga mudah. Tapi kalau ilmu itu dibarengi dengan usaha sungguh-sungguh, kadang harus sulit dulu, karena harus bahas, melihat, mencari. Nah itu lebih sini. Dan kita betul-betul merasakan, tidak ada yang lebih nikmat untuk mendapatkan ilmu kecuali di majelisnya ulama atau melalui kitabnya para ulama. Nah, hanya jazakumullah. Jangan kemudian merasa karena mudah lupa gampang dari ilmu nggak bisa nggak mulai bisa, kemudian turun semangatnya belajar bahasa Arab, perlu belajar bahasa Arab. Nah, duhai betapa rendahnya cita-cita untuk menggapai ilmu. Nah, sementara kenikmatan itu ketika kita bisa membaca Al-Quran, memahami makna kandungannya, mengerti tafsirnya. Nah, ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasul, kembali kepada kitab-kitab para ulama, mengetahui syarah-syarahnya. Nah, alhamdulillah. Antum bisa rasakan bagaimana kalau antum mengerti bahasa Arab, mendengar ceramah biasa bahasa-bahasa kita dengan ceramah para ulama, rasa nikmatnya lain. Nah, audio ya dengan mukhadarah atau ta'lim, kajian yang diberikan oleh para ulama. Karena memang dari sisi bahasanya sudah beda. Ya, dimana bahasa Arab adalah seutama-utama bahasa dan seindah-indah bahasa dan senikmat-nikmatnya bahasa yang paling nikmat untuk dinikmati itu bahasa Arab. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab, lanjutkan, semangat. Yang belum usahakan, jangan waktu. Dan sering kita tekankan kepada ikhwah yang belajar bahasa Arab, itu belajar Arab, bahasa Arab, usahakan sampai bisa. Itu ilmu sekali bisa untuk seumur hidup. Ya. Dan ilmu yang pada dasarnya adalah mesti bisa insya Allah kalau sabar mempelajarinya, memang mesti bisa ya. Dan ilmu yang tidak berubah-ubah artinya setelah sekali dikuasai itu seterusnya demikian. Nah itu ada kaidah-kaidah dasar dari kaidah-kaidahnya tidak akan berubah-ubah. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kembali bahwasannya seringkali manusia dinibukkan dengan angan-angan dan menunda-nunda. Ya, menunda-nunda dalam perkara-perkara lebih-lebih akhirat. Kalau dalam perkara dunia kesempatan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kalau dalam negara dunia, manusia luar biasa, berlumba-lumba. Demikian Allah Ta'ala telah menyatakan iman al-hakum takasur, telah melalaikan kalian antakasur, upaya usaha memperbanyak perkara-perkara dunia. Dan manusia sebelum Allah Ta'ala sebutkan ya'lamuna dhahirana hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun, yang mereka ketahui, yang mereka kenal betul, yang mereka kuasai memang perkara-perkara zahirnya dunia, sehingga mereka terhadap akhirat mereka lalai. Kalau bidang-bidang dunia, oh betul-betul dikuasai, ya, ilmu-ilmu dunia, usaha-usaha dunia, pokoknya betul-betul sampai detailnya dikuasai. Nah, tapi dalam perkara untuk nyampaikan akhirat, banyak orang yang ghafilun, mereka lalai. Sekali lagi, karena di antara pintu yang digunakan oleh syaitan iblis lanatullah alaih adalah membuat manusia menunda-nunda, panjang angan-angan, nantilah. Itu namanya yani yusawibul amal, nantilah. Kata beliau selanjutnya Al-Imam Qayyim, wal mutamanni lamma fatatuhu mubasaratul haqiqatil hissiyah hawala surataha fi qalbihi wa anaqaha wa dhamma ilayhi wa qana'a bi wisali suratin wahamiyatin khayaliyah wahimat wahamiyatin khayaliyah sawaraha fikruhu. Dan orang yang berangan-angan ketika terluput untuk bisa merasakan kenyataan yang bisa didapatkan, akhirnya merubah gambarannya dalam kalbunya itu sekedar yakni angan-angan tergambar cuma ada di kalbunya, tapi enggak ada kenyataan. Ini yang disebut angan-angan kosong, khayal. Dia pun segera mendekatnya, memeluknya, dan merasa puas dengan gambaran-gambaran kosong, keinginan-keinginan khayaliyah yang tidak menjadi kenyataan yang tergambar pada pikirannya. Wadzalika la yujdi 'ala syai'a, yang demikian tentunya tidak mendatangkan guna sama sekali bagi dia. Tidak ada manfaatnya, berangan-angan. Ya, dalam hadis, hadis ini lemah, namun maknanya adalah benar. Al-kayyisu mangdana nafsahu wa amila lima badal maut. Namanya orang cerdas itu terus dia koreksi diri, introspeksi diri. Seberapa persiapan kamu untuk akhiratmu itu, seberapa persiapan? Apa yang sudah kamu korbankan untuk akhiratmu? Nah, atau pengorbananmu ya untuk hidup duniamu, tenagamu, pikiranmu, hartamu, sebatas duniamu, atau kamu persiapkan untuk akhiratmu? Hitung-hitung. Ya, koreksi dirinya. Allah beri pikiran, Allah beri tenaga, Allah beri harta. Seberapa yang sudah diarahkan, ditargetkan untuk akhirat? Walaupun tentu untuk bagian dunianya mesti harus, nggak bisa untuk seluruhnya akhirat, nggak bisa. Dan tidak boleh demikian. Dunia tetap ada. Karena Allah Ta'ala membimbingkan kepada kita, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataka Allah, carilah dalam apa yang Allah berikan kepada engkau. Apa yang Allah berikan kepada kita? Pikiran kita, tenaga kita, harta, waktu, kemampuan kita, untuk kita gunakan darul akhirah, mencari kehidupan akhirat, target kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kau jangan lupa nasibmu di dunia. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Katsir, kau butuh makan, makan, butuh tempat tinggal, silakan, target punya rumah, bangun rumah. Butuh berpakaian, silakan. Beli pakaian, butuh makan, silakan. Untuk bercocok tanam, untuk berkebun. Ini hanya sekelompok. Orang yang pandai, yang pintar adalah terus mengoreksi dirinya. Wa amila lima badal maut, dan dia beramal untuk persiapan setelah kematiannya. Karena itu hari-hari dan kehidupan yang sebenarnya yang harus dia siapkan. Adapun dunianya adalah lewat saja. Ini adalah ladang untuk digarap panennya nanti. Mazratul akhirah, dunia ini adalah kebun ladangnya akhirah. Kalau kita korsir, kita habiskan tenaga untuk dunia ini di ladang ibaratnya, sementara giliran panen kita enggak bisa, enggak ada tenaga untuk panen, ya sudah rugi. Nah, yang kita targetkan adalah panennya. Hanya bila semua itulah yang dinasihatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, al-yaum yaumul amal, ila hisab wal ghad yaumul hisab wal amal, kun abna'an akhara wala takun abna'an dunia. Hari-hari ini adalah hari-hari beramal, belum ada hisab. Namun besok ketika datang akhirat, yang ada adalah hisab, tidak ada lagi kesempatan beramal. Kalau menyesal adalah sekedar penyesalan, tidak bisa mengobati. Nah, walaupun ada dia orang-orang yang menyesalnya mengatakan Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal yang dulu aku tinggalkan amalan-amalan tersebut. Kata Allah, kalla kalla, tidak bisa. Bahkan kalimatun wa qailuha, itu adalah sekedar kalimat yang dia bisa katakan, enggak akan bisa terrealisir. Pengin kembali ke dunia, penyesalan, tinggallah penyesalan. Adanya hisab dan balasan amal. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kun abna al-akhirah, jadilah engkau orang-orang yang mempersiapkan akhirat. Wala takun abna'an dunia, jangan engkau orang-orang yang cuma menyiapkan dunia saja. Itu orang pintar. Sebaliknya, wala ajizu, dan orang yang idiot, orang yang pandir alias bodoh adalah orang yang kata dia disebut dalam hadis yang lemah tersebut, namun maknanya sahih. adalah man taba'a hawahu wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, melampiaskan kesenangan hawa nafsunya, syahwatnya, namun dia punya harapan, keinginan mendapatkan pahala insyaallah. Yang dia pengin dapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan surganya Allah. Namun di dunianya dia sekedar mengikuti hawa nafsunya. Ini orang yang lemah. Jadi dia punya harapan tapi enggak dibuktikan, punya cita-cita tapi enggak ada usaha untuk merealisasikan cita-citanya. Dia punya harapan kepada Allah tapi enggak ada buktinya. Justru hawa nafsu yang dia ikuti. Sementara Allah Ta'ala menyatakan fa'amma man talla wa athara hayata dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan dia lebih memprioritaskan dunianya, maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Wa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada keagungannya Allah, yang kemudian dia tahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga Allah SWT. Demikianlah ikhwan fillah jazakumullah. Sekali lagi, kita menjalani hidup di dunia ini adalah terpampang di hadapan kita tawaran. Tinggal mau mana yang kamu ambil. Tinggal mana yang kita mau warnai kehidupan kita. Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala berikan bimbingan kepada kita untuk kita memiliki kesemangatan meraih kebaikan-kebaikan. Kita diberi kekuatan dalam berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Istabqul khairat. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Nah, namanya perlombaan itu tentu orang pengin, ya, tidak ingin dia tertinggal di belakang. Apalagi sampai mogok macet. Namanya perlombaan. Ya. Ingin lebih maju, lebih cepat, lebih dapat. Dan Allah Ta'ala menyatakan perlombaan itu adalah fastabiqul khairat, dan kebaikan. Ikhwan fil din rahiman wa rahmatullah. Sehingga orang yang berangan-angan kosong, cuma ingin, tidak ada buktinya. Tahu itu baik, itu tahu itu penuh keutamaan, tapi sekedar angan-angan saja. Pengen dia dapat, tapi tidak pernah dia melakukan untuk supaya dapat itu. Inilah itu angan-angan kosong. Wa dzalika la yuzdi 'alaihi syai'. Tentu yang demikian tidak berguna bagi dia sedikit pun. Wa innama masaluhu mislu ja'id wa dham'an yusawwiru fi wahmihi surata ta'am wa sarab wa la ya'kul wa la yasrab. Maka perumpamaan dia tidak lain tak ubahnya seperti orang yang lapar ataupun dahaga, cuma ngebayangin makanan dan minuman. Dia ingin, pengen makan, pengen minum, tapi cuma terbayang sekedar makanan dan minuman itu. Tidak ada usaha dia untuk bisa meraih makanan dan minuman itu. Wa wala yaqulu wala yasrab, sehingga dia tidak minum juga tidak makan. Apakah terobati rasa lapar dan dahaganya? Tidak. untuk yang demikian tidak berguna keinginan yang kosong, angan-angan yang kosong tersebut. Ini hanya zat Allah. Sementara yang perlu kita ketahui, surga Allah itu adalah barang dagangan Allah yang paling mahal. Nah, tidak murah, tidak gampang untuk meraihnya. Antum tahu, perkara dunia saja, kalau itu semakin mahal, semakin sulit, semakin berat untuk dapatnya. Sesuatu yang paling mulia di surga ini, paling berat untuk meraihnya, butuh pengorbanan, butuh usaha keras. Nah, misalnya satu jabatan, dalam konteks jabatan, jabatan yang ya paling ibaratnya mulia, ya untuk meraihnya ya persaingannya luar biasa. Jadi itu. Nah, untuk dapat barang yang mulia gak gampang. Demikianlah. Apalagi silatullah, perdagangannya Allah. Makanya Allah Ta'ala untuk memberikan dagangannya Allah, inna Allah astara'ani mu'minin diawali bangkusih. Allah membeli orang-orang yang beriman dari harta dan jiwa mereka. Perlu modal untuk mendapatkan surganya Allah itu. Siap transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala pun menyuruh nabinya, "Qul hal adullukum ala tijaratin tumjikum min adzabin alim." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, sebuah perdagangan, transaksi yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Perlu perjuangan, gak gampang. Nah, dalam sebuah riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal mansilah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang khawatir, ya, khawatir tidak, yakni sampai kepada tujuan, untuk tidak sampai kepada tujuan dengan secepatnya. Nah, maka dia akan adlaja. Adlaja itu adalah mengadakan perjalanan di malam hari, di mana itu keumumannya kalau malam hari itu lebih cepat. Artinya siapa yang khawatir gak pengen sampai kepada rumahnya, tentu dia akan mempercepat jalannya, cepat-cepat, gak banyak tengok kanan kiri, gak banyak mampir, segera kepada tujuan. Waman aja derajat belakang manzilah, dan siapa yang bersegera mengadakan perjalanannya, maka dia akan sampai ke tempat tinggalnya. Umpamanya Rasulullah sama dengan kita. Kita di dunia adalah perjalanan. Siapa yang berlambat-lambat, kata Rasulullah, man bata'a amaluh lam yusri'hu nasabuh. Siapa yang lambat-lambat amalannya, tidak bisa dibantu untuk cepat oleh nasabnya, oleh keturunannya, walaupun keturunan bangsawan, ya, berdarah biru, misalnya, tidak bisa dia ditolong dengan keturunan. Amalannya lambat, amalannya tertinggal dari yang lain. Ya, siapa yang ingin cepat untuk sampai kepada tujuan, dia akan segera dalam perjalanannya, tidak lambat-lambat. Kata Rasulullah kemudian, ala inna silatallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah termahal, mahal. Ala inna silatallahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Kamu mau beli dengan apa? Dikira untuk mendapatkan surga itu kemudian berleha-leha, santai-santai, apalagi berangan-angan nantilah, nantilah, nantilah. Padahal kamu sekarang, ya, masih kuat, masih punya kesempatan, kondisi sehat, waktu longgar, punya peluang, baik tenaga, pikiran, atau harta. Tapi engkau masih muda dan nantilah, nantilah, nantilah. Giliran sakit, baru sadar. Giliran Allah uji dengan kefakiran, baru sadar. Giliran kesibukan sudah padat, baru sadar. Sibuk ini nggak bisa nambah apa-apa Al-Quran. Kenapa dulu nggak segera nambah Al-Quran? Giliran sibuk nggak ada waktu baru sadar. Kenapa dulu tidak rajin untuk menambah ilmu? Giliran sudah punya banyak tanggung jawab nggak ada sempat. Seminggu sekali aja untuk kadang harus dikerjakan aja pekerjaan lah, proyek lah, tuntutan keluarga lah, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah masih kau tunda-tunda? Nantilah, nantilah. Nanti nunggu kapan? Ya. Ketika tenaga sudah loyo, ketika pikiran sudah enggak seencer dulu, ketika harta sudah tuntutannya semakin banyak pengeluaran, ketika kesibukan sudah menumpuk-numpuk, ketika kelemahan demi kelemahan sudah datang, baru nah, sudah tidak lagi maksimal. Khairuzzamullah, barang dagangan Allah adalah mahal. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bisa membelinya? Ini Rasulullah SAW ingatkan. Selanjutnya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wasukunu ila dalika wa istijlabuhu yadullu ala khasasatin nafsi wa wadu'atiha, dan merasa tenang hanya sekedar punya angan-angan, enggak pernah merealisasikan dalam kenyataan perbuatan, ya, nyata, sudah merasa cukup dengan angan-angan itu aja. Nah, maka ini menunjukkan rendahnya jiwa dia dan lemahnya jiwa dia. Katanya pengen dapat kemuliaan, mana buktinya? Katanya pengen dapat surganya Allah, mana buktinya? Itu yang mestinya kita tanya pada diri kita. Turidun najah walam tasluk masalika. Fa inna safinata la tajri 'ala al-yabis. Kamu menginginkan kesuksesan, namun kamu tidak menempuh jalan-jalan kesuksesan. Sesungguhnya, kata orang Arab, sesungguhnya kapal itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Kamu ingin nyebrang laut untuk menggapai pulau di sana, keindahan pulau di sana, ya. Sementara kapalnya tetap kamu sandari di atas daratan. Kapan sampai? Sekedar angan-angan, sekedar khayalan. Ini tentunya adalah merupakan khasasatin nafsi wa wada'atiha. Kata beliau adalah rendahnya jiwa dan lemahnya jiwa. Wa inna masarafun nafsi wa zakauha wa taharatuha wa uluha bi ayyan fi anha kullu athiratin la haqiqatalah. Kata beliau sebenarnya tadi kan ini perlu di garis bawah, garis atas ini perlu dicetak tebal. Kata beliau, namanya jiwa yang mulia, yang bersih, yang tinggi cita-citanya, mulia tinggi, tidak lain adalah dia akan menghilangkan dari sekedar bisikan pikiran yang lewat yang tidak ada hakikat sebenarnya. Dia akan singkirkan, dia akan hilang sekedar lamunan dan angan-angan kosong itu tadi. Harus ada istilahnya karya nyata, kerja nyata, amal yang nyata. Kapan lagi? Masa cuma angan-angan saja? Masa cuma besoklah, nantilah, kapan-kapan aja lah. Ini lemah jiwanya, ini rendah selera dan keinginannya. Wala yardha ay yuftiraha bibali. Dia tidak ridho kalau jiwa yang kuat, jiwa yang semangat, jiwa yang tinggi cita-citanya, yang bersih, mulia, dia tidak akan ridho kalau sekedar terpikir di angan-angannya saja, di hatinya saja atau di pikirannya saja. Dia harus membuktikan, harus ada tindakan nyata. Wa ya'nafu li nafsihi minha. Maka dia akan bawa jiwanya untuk melawan, menghilangkan sekedar angan-angan, pikiran belaka. Apalagi kalau ada pikiran-pikiran yang bisa menjatuhkan atau menjauhkan, menggagalkan apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Harus segera disingkirkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang justru akan menggagalkan ini apa harapannya. Nah, karena apa ya Allah, ketika Rasulullah SAW tadi sudah menghabarkan bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal, tidak lain adalah surga, maka itu butuh pengorbanan, butuh ada usaha nyata berupa amalan, perbuatan, bukti. Makanya ketika Allah Ta'ala menyatakan seperti innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tidak lain orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu, kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Nah, ada bukti. sebagaimana tadi, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Diambali langsung diandalah untuk jannah. Dengan harta dan jiwa mereka Allah sediakan bagi mereka surga. Bagi mereka surga. Kapan ketika mereka betul-betul membuktikan dirinya orang-orang yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Sehingga Allah katakan yuqatiluna, mereka berperang. Ayaktuluna au yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Ketika itu dibutuhkan untuk korban jiwanya, dia pun tidak bakhil untuk dapat barang dagangan Allah. Allah Ta'ala berfirman, tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah surga, kami wariskan surga itu bagi dengan sebab apa yang kalian dulu telah amalkan. Jadi ada amalan untuk menjadi sebab mendapatkan surganya Allah. Bukan angan-angan, bukan hanya sekedar lamunan, bukan hanya sekedar pikiran yang tidak pernah terwujud. Kemudian kata beliau, summal khataratu ba'du aqsamun tadurru ala arba'ati usul. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan, Pikiran yang melintas, nah, itu terbagi menjadi beberapa macam, berkisar pada 4 pokok. Yang pertama, khataratun yastajribu biha manafi'ud dunyahu. Adanya pikiran untuk mendapatkan manfaat-manfaat dunia, sesuatu yang bermanfaat di dunia. Khataratun yastadfa'u biha madar dunyahu. Yang kedua, adanya lintasan pikiran, bisikan jiwa untuk menolak madarat, perkara yang merugikan di dunianya. Yang ketiga, khataratun yastajribu biha masari'a akhiratih. Adanya pikiran yang melintas untuk mendapatkan maslahat akhirat. Yang keempat, khataratun yastadfa'u biha madar akhirati. Pikiran untuk menolak atau terhindar dari madarat, bahaya, kerugian akhiratnya. Kata beliau, fal yahsuril abdu khataratihi wa afkarahu wa umumahu fi hadhihi al-aqsamil arba'ah. Lihat panduan beliau di sini, arahan beliau. Hendaknya seorang hamba mencukupkan, membatasi pikirannya atau keinginannya pada 4 macam ini saja. Maka dia akan beruntung. Jangan dibalik-balik. Ya. Pertama, ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sifatnya dunia. Ya, manfaat dunia. Yang kedua, terhindar dari kejelekan atau kerugian atau mandorotnya jangan dibalik. Jangan dibalik, justru pengen mendapatkan mandorot, pengen terhindar dari kebaikan yang sifatnya dunia. Jangan. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia pun kita cari. Rezeki, kerjaan, tempat tinggal, nah itu juga kita memintanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun sebagai orang yang beriman, dunianya tidak terpisah dengan akhiratnya. Lihat, ya, jangan hanya batasi dua ini saja. Ada dua yang lainnya. Ya, ini ingin mendapatkan manfaat di akhirat, terhindar dari bahaya di akhirat. Nah, jangan juga dibalik. Keinginannya atau pikirannya ingin mendapatkan bahaya di akhirat atau kerugian di akhirat, malah ingin terlepas dari kebaikan di akhirat. Jangan. Dan ini empat-empat disinkronkan. Kalau ini kita, pikiran kita, keinginan kita, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan, empat ini sukses kita. Baik dunia akhirat, itu yang dicari. Kejelekan dunia maupun akhirat, itu yang dihindari. Jangan dibalik. Ya. Kebaikan dunia dan akhirat dihindari, justru kejelekan dunia dan akhirat yang dicari, ini yang dibalik. Pikiran manusia tidak keluar dari itu sebenarnya, empat ini. Nah, kapan ada pikiran di melebihi atau berlawanan dengan empat ini, segera untuk dihilangkan pikiran atau keinginan itu. Setelah ada pikiran dan keinginan, yang dibutuhkan adalah tadi wujud nyata. Ya, diwujudkan dalam kenyataan ingin mendapatkan kebaikan dunia, ingin dapat rezeki. Terjadi. Tetapi di sana ada keinginan untuk kita tidak mendapatkan kerugian secara akhirat. Berarti kerjanya harus yang halal. Gitu. Nah, demikianlah kata beliau, "Faliyah suril amdu fatarati wa afkaru wa umumahu fi hadil aksami arba." Hendaknya seorang hamba itu mencukupkan, membatasi pikiran yang melintas atau yang di benaknya atau keinginannya empat macam ini. Penempatan yang pas. Faidan hasal lau fiha fama amkana istima'ahu minha lam yatrukhu li ghairi. Apabila dia telah membatasi padanya empat ini dan memungkinkan untuk menggabungkan seluruhnya, lam yatrukhu li ghairi, jangan dia tinggalkan untuk yang lainnya. Kalau mampu untuk menggabungkannya semuanya, ya gabungkan, bagus. Sekarang nanti akan beliau jelaskan bagaimana kalau yang ini tidak bisa, bisanya cuma ini. Nah, dari empat-empatnya ini dalam satu keadaan tidak bisa. Akan beliau akan jelaskan. Jadi ini sering terjadi pada kita. Kita punya keinginan ini, tapi ada yang ini juga. Mana yang harus didahulukan? Nah, karena manusia itu adalah halilumum, ya. Posisinya adalah tempat banyak keinginan. Kita ini banyak keinginan atau tak? Banyak keinginan atau tak? Ya, kita sehari-hari kita ini banyak keinginan, banyak target, ya kan? Nah, itu harus pandai-pandai itu kita, ya, ini manage, kita atur mana ini keinginan yang harus saya usahakan untuk diwujudkan, mana keinginan yang bisa diundur, mana bahkan keinginan yang jangan, harus ditiadakan. Nah, disitulah nanti letak kesuksesan hidup seseorang atau gagalnya hidup seseorang. Karena berawal dari keinginan, dari pikiran, dari ada yang ada di benak. Makanya kalau di awal Al-Imam Al-Qayyim mengatakan fasa'nuha as'ab, urusannya ini sulit, memang benar. Harus dipilah-pilah. dahulukan, mana yang harus saya wujudkan, mana yang bisa ditunda, bahkan mana yang harus di cancel, harus dihapus. Disinilah nanti beliau akan